dalam kamar yang terkunci, terkurung oleh tembok tinggi, aku bernyanyi. Untuk mengusir sepi, untuk mengisi hati dan rasa terbenci. Dan malam pun semakin larut, tentang lonceng sanggup menyahut, ku masih bernyanyi. Karena hidup ini tak kenal akan nasi, apalagi di sini, di dalam bumi, saat hampir pagi. Hati tak henti bicara tentang penyesalan dan rasa bersalah. Hati tak henti bicara tentang langkah sisa hidup ini dan belum. Ku tak dapat berlari, ku tak dapat sembunyi dari suara hati. Ku tak dapat berlari, ku tak dapat sembunyi dari suara hati. Dan malam pun berganti pagi, pintu kamarku pun dibuka, ku menjemur diri, menatap mata ke langit, bersinar matahari, sambil menghitung waktu, lalu termenung, menghitung hari. Tak henti bicara tentang penyesalan dan rasa bersalah. Hati tak henti bicara tentang langkah sisa hidup ini dan belenggu yang mengikat, yang mencekam kemanusiaanku. Ku tak dapat berlari, ku tak dapat sembunyi dari suara hati. Ku tak dapat berlari, ku tak dapat sembunyi dari suara. Ku tak dapat berlari, ku tak dapat sembunyi dari suara hati.